Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo ge bae. Dajan, jan urip nang kabupaten Curanmor, jan, jan pemerintah ora bisa efisiensi. Kabehan wis serba-serba pemborosan. Ana lapangan, gawe dewek padha lapangan spirambane, gedung olahraga gawe dewek. Mbok yao men kon mandani irit sending, men kon mandani efisiensi, lapangan karo gorenge campur dari satu lokasi. Mending golek kepenak. Gane-gane yang gara arep ana konser musik dalam takon konser musiknya nang D nang gora apa nang lapangan kene bok yao dari CJ dari kena agar ana konser musik berarti nang gon kan nang gone orang minta tak tahun takon kayak gue do ya ye pemerintah kabupaten Curanmor sing bupati ini kaki sami D yang ngusul gue lapangan karo gore gue dicampur dari CJ. Dalam rangka efisiensi tempat, kini lapangan X Batalion disatukan dalam satu lokasi dengan GOR, dengan nama baru Lapangan Batagor, Batalion Campur GOR. Zaman sekarang, barang gawe ora cukup ngundang pangkostrat. Panglima Komando Pasukan Teratakon pada pasang teratakan nang arep rumah. Jelas anggar kaya carane sing kondangan paling-paling gawane tenggok. Isi bungusan tempe 10, seun setengah kilo utawa beras rong kaleng. Bukan kepengin barang gawe sukses, sing kondangan minimal amplop 20.000, gunakan gedung yang kami sewakan. Gedung serbaguna, lapangan serbaguna Batagor, Batalion Campur Gor. Sengaja digawe nggo gedung sewan, nggo barang gawe unik, nggo tempat konser musik apa maning. Bahkan sing padha duwe sawah ora duwe karangan, bisa nyewa lapangan Batagor milik kami, nggo pranti memeni pari. Nah, sing arep pacaran, daripada nang alun-alun ora uman nggon gara-gara kebakul klambi, mending nyewa bae lapangan Batagor nang tengah lapangan tingkring nang dhuwur montor kenanget wong loro ya. Apa maning nggo panjenengan sing nganggone klambi PNS tapi abnaban kuwi isine krungu bengi pasar gede to. Pasar gede rampung pindah sangal putung lah kutukul gue nanti sandangan tuh kesini kayak gitu ya. Ayo datang saja ke lapangan Batagor, aja kelalen gak wapan cong utawa celurit gue berduli suket. Gue numpangkat lah milih dinas malah bali-bali nyangkin sandangan karo janganan numpak kol man gue lah jan orang isin temen kanan-kanan ya. Ayo lapangan Batagor, lapangan X Batalion Campur Gor, murah sewane, ambang gone, akeh kanggone. Aja pada kelalen, anggaran nyewa gedung, utama nyewa lapangan, sewalah lapangan dan gedung serbaguna yang kami miliki, Batagor. Alamatnya dicatat, lapangan Batagor. Sebelah lor lapangan Cilok, sebelah wetan lapangan Cireng, sebelah kulon lapangan Baso Tusuk. Mutar barawe, arep ngandel yang orang ngandel, kudu ngandel lah, ibe bae lah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.